Oke, sebuah lagu kupersembahkan buat kawan-kawan Siti Gede yang tercinta, yang punya kenangan dengan lagu Bimbang. Sukses buat Siti Gede, sukses semuanya, amin. Iya, bebas nih, sukses. Tak seperti yang dulu. Thank you. tiada dapat memutuskan. Goncang jiwa jadi goncang, lenyap lagi sebuah lagu yang meskipun malam tadi, malam ini spontan ya dari panitia, alhamdulillah dengan sebatas kemampuan saya bersama rekan-rekan di Metro bisa kita persembahkan ya.